kami tidak mau beribadah, tidak bisa demikian. Ya. Demikian pula, tidak bisa kita katakan, ya Allah, kamu, engkau telah menciptakan kami saling memiliki sifat suka berselisih, maka kami enggak mau bersatu, enggak mau rujuk kepada Al-Haq. Tidak demikian. Ya, tidak demikian adanya. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jelaslah tadi apa yang telah kita uraikan dari beberapa ayat-ayat Al-Qur'an didukung dengan beberapa hadis-hadis Nabi yang menceritakan kepada kita bahwa ya, manusia itu terbagi menjadi dua, ya, ahlul rahmah dan ahlul ikhtilaf. Baik, kemudian solusi dari sebuah perpecahan. Ini yang penting. Dan ini kita ambil jawabannya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita singgung hadisnya, yaitu hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala. Mungkin hadis ini sudah antum kenal, yaitu hadis yang berbunyi wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah kaannaha mau'izatun muwaddi'in famadha ta'hat ilaina. Pada suatu hari, dalam riwayat lain diceritakan ini dalam salat subuh, setelah salat subuh Rasulullah SAW akbala ilaina fawa'abana. Rasulullah menghadap kepada kami dan memberikan wejangan-wejangan yang sangat mengena, ya, balighah, yang amat mengena, yang amat membekas di hati kami. Zarafat minhal uyun, yang membuat air mata kami meleleh. Wawajilat minhal qulub, yang menggetarkan jiwa-jiwa kami. Hingga kami berkata, ya Rasulullah, sepertinya akan-akan seolah-olah ini adalah wasiat perpisahan. Oleh sebab itu kami minta wasiat terakhir darimu. Maka Rasulullah mengatakan, alaika bisam'i wa ta'ah wa in 'abdan habasyi. Hendaknya kamu tetap mendengar dan taat walaupun yang memerintah itu adalah seorang budak Habasyi. Ya, mendengar dan taat itu kepada waliul amri walaupun waliul amri itu adalah budak Habasyi. Nah, di sini ada dua, ya, ada dua tafsir ulama tentang hal ini. Yang pertama adalah ini adalah semacam tamtsil, ya, semacam tamtsil, yaitu seperti barang siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sangkar burung, ya, gak ada masjid sebesar sangkar burung, itu masjid-masjidan namanya. Itu aja tamtsil, maksudnya sekecil apapun masjid yang kita dirikan itu Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya rumah di surga. Jadi bukan hakiki, ya, tapi makna majazi atau arti kiasa. Itu jika kita bawakan waliul amri di sini adalah khalifatul muslimin, ya, memang disyaratkan harus Quraisy, yang enggak demikian, ya, Quraisy. Walaupun para ulama berselisih pendapat mengenai apakah harus Quraisy atau bukan. Tapi jika tidak ada Quraisy, apakah boleh yang lainnya memegang atau tidak? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang dimaksud dengan wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memerintah itu adalah budak Habasyi, itu yang merupakan amil atau petugas atau pejabat yang diangkat oleh khalifah al-azam, khalifah kaum muslimin yang Quraisy, ya. Misalnya seorang khalifah memerintahkan seorang budak Habasyi sebagai gubernur di suatu daerah, ya, sebagai gubernur di suatu daerah, maka kaum muslimin di daerah itu wajib patuh dan taat kepada gubernur yang diangkat tersebut, ya, walaupun dia itu seorang budak, sebagaimana yang terjadi di zaman Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab mengangkat Abdurrahman bin Abi Abza sebagai wali di Wadil Qura, itu lembah di kota Mekah. Itu di kota Mekah. Dia angkat sebagai Abdurrahman bin Abi Abza sebagai seorang wali. Ada seorang bertanya kepada Umar, "Ya Umar, mengapa engkau mengangkat seorang budak?" Budak. Dia itu adalah seorang budak. Siapa itu Abdurrahman bin Abi Abza? Ya, Umar menjawab, dia adalah seorang budak. Ya. Kemudian ditanya lagi kepada beliau, mengapa engkau mengangkat seorang budak? Ya, artinya apa? Orang-orang wajib taat kepada budak itu, bukan jadi demikian. Nah, hingga ditanyakan, ya kenapa? Ya, engkau harus, masih banyak orang yang merdeka. Mengapa engkau mengangkat bekas budak sebagai pemimpin kami, sebagai gubernur, sebagai waliul amr di daerah ini? Maka Umar mengatakan, karena dia adalah seorang yang hafal Quran dan alim ahli di dalam masalah faraid. Itu saja. Kemudian beliau membacakan hadis, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yarfa'u bihi akharin. Jadi wajib taat walaupun itu budak Habasyi. Ya, walaupun itu budak Habasyi. Baik. Kemudian Rasulullah melanjutkan wasiatnya. Fa innahu sebab may ya'is minkum ba'di, barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti, ya termasuk kita ini ya, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, sampai hari kiamat. Ini berlaku sampai hari kiamat. Dan Rasulullah adalah shadiqul masduq, ya, yang benar ucapannya. Ya, dan dibenarkan dari si Allah Subhanahu wa taala. Akan melihat perselisihan yang amat banyak. Fa innahu may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Dia akan melihat perselisihan yang amat banyak. Sudah kita singgung tadi. Ya, hal ini tidak dapat dipungkiri. Ya, tidak dapat dipungkiri, tidak dapat ditampik, yang namanya perselisihan sekarang ini ada di hadapan mata kita. Keluar kita dari masjid ini sudah kita lihat banyak sekali perselisihan di antara umat manusia. Apalagi pergi ke pengadilan negeri, kan begitu. Banyak sekali kasus. Nah, itu masalah dunia, masalah agama. Yang kita lihat, bisa lihat di mimbar-mimbar Jumat. Hari ini Syekh Khatib mengatakan demikian, besok lagi datang lagi khatib lain mengingkarinya, besok lagi datang mendukungnya, dan demikian bergantian. Masyarakat jadi bingung. Bukankah demikian? Menghadapi persoalan masalah agama ini, masyarakat jadi resah. Mana yang benar? Yang si fulan A mengatakan demikian, si fulan B mengatakan demikian, si fulan M mengatakan haram, si fulan L mengatakan halal. Yang mana yang benar? Ad-din, agama satu, kalau Islam. Terjadi perselisihan yang banyak. Ya, ikhtilafan katsir. Ikhtilaf yang telah merasuki setiap rumah-rumah kaum muslimin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusinya, jalan keluarnya dari ikhtilaf tersebut, yaitu sabda beliau selanjutnya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajib. Solusinya adalah ketika engkau menemukan perselisihan, perpecahan, saling gontok-gontokan, pertengkaran, permusuhan, apa saja bentuk-bentuk yang diperdebatkan, dipermasalahkan di tengah-tengah manusia, maka jawabannya adalah, solusinya adalah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Yaitu hendaknya engkau berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para sahabat-sahabatku, yaitu al-khulafa'ir rasyidin. Al-Khulafa'ur Rasyidin. Kenapa kita bawakan di sini makna Khulafa'ur Rasyidin, para sahabat? Karena biasanya kalau disebutkan Khulafa'ur Rasyidin, yang cepat terlintas di benak kita adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bukankah demikian? Jika ada orang yang nyelutuk demikian, apa jawabannya kira-kira? Ya. Hah? Bersama sahabat masih hidup, Yang ditaati oleh para sahabat. Yang selainnya enggak ditaati. Mimpin. Siapa yang bisa memberikan jawaban yang kira-kira dapat merangkum semua yang mungkin ada beberapa lain juga. Kira-kira apa jawabannya? Yaitu apa? Kalau kita bawakan Khulafaur Rasyidin ini empat khalifah yang masyhur itu, walaupun ini Rasulullah ucapkan sebelum Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman, Ali diangkat sebagai khalifah ya. Ya, jelas ya. Ya. Nah, kalau kita bawakan mana empat khalifah itu walaupun itu belum diangkat Rasulullah, ya ketika itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka itu mewakili semua sahabat. Mewakili semua sahabat. Dalilnya apa? Ya, dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iqtadu billadaini min ba'di Abu Bakar Umar, ikutilah ya, panutilah dua orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ini adalah sebagai semacam apa, simbol, yaitu apa, as-sahabah ya. As-sahabah. Oleh karena itu Abul Aliyah, salah seorang mufassir terkenal ulama ahlu sunnah wal jamaah, ketika menafsirkan siratul mustaqim, beliau mengatakan Abu Bakar wa Umar. Maksudnya apa Abu Bakar wa Umar? Apakah Abu Bakar wa Umar saja siratul mustaqim, yang lainnya tidak? Apakah cuma Abu Bakar wa Umar saja yang wajib dipatuhi, dipanuti, yang lainnya tidak? Bukan demikian maksudnya. Maksudnya adalah seluruh. Dan ini yang lain kurang puas lagi. Bacakan ayat surat At-Taubah ayat 100. Surat At-Taubah ayat 100. Apa bunyinya? As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wa nasar rajatabahum bi'isan radiyallahu anhum wa radu. Penyebutan al-muhajirin al-ansar, apakah di situ berarti al-muhajirin dan ansar saja yang radiyallahu anhum wa radu an, yang lainnya tidak? Bukan demikian. Maksudnya itu adalah seluruh sahabat. Ya, diwakili dengan apa? Al-Muhajirin dan Al-Ansar. Ya, di mana Abu Hurairah, ya, Salman, Al-Farisi. Ya, yang dimasukkan oleh Rasulullah ke dalam Ahlu Bait beliau. Kan begitu? Salman Al-Farisi. Ya, dan yang lainnya. Yang mereka itu bukanlah Muhajirin dan bukan juga Ansar. Jadi ini mewakili para khafidin rahimani wa rahimakumullah. Jadi penyebutan sebagian ya, tapi maksudnya adalah seluruhnya. Itlaku al-ba'd urida bihil kul. Ya, ini dalam bahasa Arab biasa ya, menyebutkan sebagian tapi maksudnya seluruhnya. Iruka'u wasjudu, ya apakah maksudnya ruku dan sujud saja, enggak perlu duduk, enggak perlu apa. Ya, tidak, tapi semuanya termasuk berdiri, takbir dan sebagainya. Bukankah demikian? Baik. Nah, jadi kita bawakan Al-Khulafa'ur Rasyidin Al-Mahdiyyin min ba'di, di sini adalah al-Ashhabah, ya. Ashhabah secara umum. Addu 'alaiha bin nawajid. Ya. Genggam erat dia. Pegang erat dia dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Ini dalam istilah ungkapan bahasa Arab, digigit dengan gigirah. Maksudnya apa? Pegang erat dengan sungguh-sungguh. Itu dia maksudnya. Watamassaku biha. Dan berpegang teguhlah engkau dengannya. Coba antum lihat sekalian hadis ini. Ada satu faedah. Ketika Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di, ada berapa sunnah? Ya. Ada berapa sunnah di sini? Dua. Apa aja? Ya, betul. Sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Apa perintah Rasulullah? Tamassaku satu. Biha itu adalah domir kata ganti untuk mu'annas yang satu, kan begitu? Satu lagi mana? Satu lagi mana ini? Rasanya kan bihima. Lan tadillu ba'di mata masaktum bihima. Kitabullah wa sunnati. Ini kok bihanya? Kenapa ini? Hah? Siapa yang bisa berikan jawaban ini? Kemana satu lagi? Hah? Nah, ya. Dua, tapi hakikatnya satu. Ini menunjukkan, artinya adalah, ini menunjukkan bahwasanya sunnah sahabat itu tidak bisa dilepas dari sunnah Rasulullah. Dan sunnah Rasulullah itu tidak akan dapat dipisah dari sunnah sahabat. Oleh karena itu kita katakan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman As-Salafus Soleh. Yang dimotori, yang dipelopori oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kita ingat hadis iftirakul ummah. Ya, sataftariku ummati ila salatin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa perpecahan itu tidak bisa dielakkan. 73 golongan. Kok ekstrim sekali. Karena kadang-kadang orang yang enggak mengerti ilmu hadis, mendengar hadis ini kok kayaknya enggak sesuai dengan fitrah saya. Memang ya fitrah antum atau fitrah manusia itu memang suka berikhtilaf. Ya, apakah kita bisa menampik atau mengingkari ikhtilaf? Tidak bisa. Cuma dia mungkin bertanya, kok yang selamat cuma satu? Ya. Kan semuanya kaum muslimin. Ya, pertama enggak boleh kita laga hadis ini dengan akal logika. Kita harus menerimanya. Kedua, para sahabat mencontohkan kepada kita bahwa ketika Rasulullah mengucapkan demikian, mereka tidak langsung menyangka, ya Rasulullah bagaimana? Kan begitu ya. Kok cuma satu yang selamat? Tapi mereka bertanya, siapa yang selamat? Ini adalah, coba lihat. Ya. Ini adalah tarbiyah. Ya. Tarbiyah untuk apa? Untuk selalu mencari hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk seperti apa? Berarti melaga Al-Quran atau melaga wahyu dengan akalnya, perasaannya. Mereka langsung bertanya yang satu yang berfaedah. Apa yang berfaedah itu? Yaitu siapa yang satu itu? Kan begitu, simpel saja. Kan agama Islam ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bukan untuk dilaga dengan akal, bukan untuk diperdebatkan. Wah, kita perdebatkan dulu hadis inilah. Bagaimana ini? Kok 73 satu yang selamat ini ya? Kita bisa olah lagi. Atau dibalik sajalah 73, satu yang enggak selamat, yang lainnya selamat, begitu. Ya, enggak bisa. Ya, jadi kembali kepada kaidah awal tadi, din ini bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diilmui, kemudian diamalkan. Kita cari bagaimana, apa namanya, bentuk-bentuk pengamalannya. Oleh karena itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu tunjukkan kami yang satu itu. Realistis sekali. Ya. Apa jawaban Rasulullah ketika itu? Ma'ana alaihi wa sahabi. Kenapa enggak ma'ana alaihi saja? Kan sudah cukup. Sesuai dengan sabda Rasulullah. Taraktu fikum amroini. Ya, antum sudah hafal adanya. Lam tadilu ma intamasaktum bihima. Kitabullah wa sunnati. Hadis ini sahih ya, yang tadi yang kita bacakan tadi. Hadis ini tirakul ummah. Hadis ini dinyatakan mutawatir oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti Syafi'i. Makanya kalau ada orang-orang Syafi'i Indonesia yang menentang hadis ini, ulama Syafi'i mengatakan hadis ini mutawatir. Mutawatir itu ya sudah qot'i gitu. Sudah enggak usah diperdebatkan lagi. Ya. Imam Suyuti adalah seorang muhaddis dari kalangan ulama Syafi'i. Ya sudah, terima aja di sini. Nah, begitu. Kalau ada yang ngeyel, kadang-kadang kan ada juga yang enggak bisa menerima hadis ini. Masih banyak gitu. Bahkan di antara da'i-da'i. Ya. Di antara da'i-da'i. Ada yang tidak menerima hadis ini. Baik. Kembali kepada pertanyaan saya tadi. Mengapa tidak hanya mengatakan ma'ana alaihi. Apa yang aku berada di atasnya. Kan cukup. Hah? Bagaimana? Apa jawabannya? Ya, ini mungkin satu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan kepada kita. Bagaimana kita untuk menjawabnya? Bagaimana jawabannya jika ditanya? Kenapa? Ya. Harus wa ashabi dan sunnah sahabatku. Bagaimana kita sebutkan tadi bahwa sunnah Rasulullah tidak bisa dipisahkan dari sunnah sahabat. Bagaimana mungkin kita dapat mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah ya, tanpa pemahaman as-sahabah? Mustahil. Ibarat kita itu menyeberang tanpa jembatan. Menyeberang sungai tanpa jembatan. Hanyut. Jadi enggak bisa. Omong kosong kalau ada kelompok yang mengatakan kita mengerat Al-Quran dan As-Sunnah tapi apa? Tanpa ada pemahaman as-salafus soleh, pemahaman sahabat. Ini omong kosong. Orang yang mengatakan demikian, Al-Kitab dan As-Sunnah itu tidak akan selamat dari yang namanya perselisihan. Makanya tadi obat perselisihan, solusi perselisihan tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Ini solusi ya, kita bicara sekarang solusi. Jangan lupa apa namanya topik awal kita. Makanya kita perlu memperhatikan di sini bahwa seruan Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak cukup kalau tidak disertai dengan pemahaman as-salafu. Saya kira enggak ada kelompok yang mengangkat Al-Quran dan yang mengangkat selain Al-Quran dan As-Sunnah. Masing-masing mengangkat Al-Quran dan As-Sunnah, tapi mengapa perselisihan masih terjadi? Berarti itu tidak cukup menjadi obat perselisihan, solusi dari satu perselisihan. Mengapa? Satu elemen terpenting tidak ada, yaitu apa? Sunnatil khulafaur rasyidin. Wah, kok begitu penting? Tamassaku biha, Rasulullah menyamakan antara sunnah sahabat dengan sunnah. Wah, kepada dinyentil. Di dalam hadis yang lain kan dia mau mengadu ini, mengadu hadis dengan hadis yang lain. Dia katakan, ini jawabannya itu bisa mudah ini untuk membantah hujah orang-orang yang demikian. Ada yang mengatakan, ada yang nyentil, ada yang usil. Dia bertanya, bukankah di hadis Rasulullah cuma mengatakan, ya, taraktu fikum amroini, Alkitab dan As-Sunnah, lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah sunnati, katanya. Kan sudah cukup Al-Quran dan hadis, katanya. Ini dalilnya. Akan-akan ini bertentangan. Apa jawaban kita? Dengan apa kita menjawab? Dengan apa kita menjawab? Ayo. Dengan apa kita menjawab? Iya, hadis yang tadi, hadis siapa? Al-Irbad bin Sariyah. Apa kata Rasulullah? Tamassaku biha. Sebelumnya Rasulullah menyebutkan dua sunnah. Kemudian ketika Rasulullah memerintahkan untuk berpegang teguh, Rasulullah menyamakan antara keduanya. Berarti sama saja kalau kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, itu konsekuensinya apa? Berpegang teguh dengan sunnah sahabat. Tahukah ikhwan sekalian, mengapa begitu pentingnya kita mengetahui sunnah sahabat? Kenapa begitu menentukan sekali ini? Pemahaman as-salafus soleh ini. Terlepas dari beberapa rekomendasi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dan Rasulullah s.a.w. berikan kepada generasi sahabat ini. Ya. Khairul nati qarni thummal ladina yalunahum thummal ladina yalunahum. Ini salah satu keistimewaan-keistimewaan sahabat. Ya. Kemudian hadis Rasulullah yang lain, ya, istausu bi ashabi khairan summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum la tasubu ashabi, dan beberapa hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan generasi sahabat. Nah, pertanyaan saya berikutnya, mengapa begitu penting sunnah sahabat? Mengapa Rasulullah menggandengkannya itu? Ini kadang-kadang gak bisa diterima oleh orang awam ya. Gak bisa diterima itu. Kan sudah cukup kita ulasan, kenapa harus sahabat? Kira kan enggak apa gini ya? Apa jawaban kita? Ya itu tadi termasuk terlepas dari itu, saya kira. Terlepas dari rekomendasi yang telah kita sebutkan tadi, generasi terbaik ini, itu tidak ada yang mengingkari. Diajarkan kepada para sahabat. Ada lagi yang lain? Seminar, ada yang mengatakan seminar sunnah Rasulullah itu ada pada sahabat. Hingga para salafus soleh, ya, para ulama mengatakan, ya, para salafus soleh itu mengajarkan anak-anak mereka mencintai para sahabat sebagaimana mengajarkan anak-anak mereka Al-Quran. Mengajarkan bagaimana mencintai sahabat sebagaimana mereka mengajarkan anak-anak mereka Al-Quran. Nah ini dia. Jawabannya adalah, mungkin antum ingat usulus salasah, ya. Ingat usulus salasah. Ya. Ingat usulus salasah. Apa itu usulus salasah? Hah? Usulus salasah apa artinya? Siapa yang pernah belajar usulus salasah? Yaitu tiga pokok dasar, tiga landasan utama ada buku terjemahannya. Apa itu tiga landasan utama? Mengenal Allah, bagus. Kemudian mengenal Rasulullah SAW, bagus. Kemudian pertanyaan saya, apa maksudnya mengenal Nabi atau mengenal Rasul? Apa artinya mengenal Rasul? Mengenal nasabnya? Ya. Mengenal sirahnya? Mengenal sunnahnya? Mengenal bentuk-bentuk Rasulullah? Jasad beliau, bagaimana beliau, tinggi, pendekkah, atau gimana gemuk, atau ya. Mengenal kebiasaan beliau. Ya, pokoknya mengenal seluruh yang berkaitan dengan, apalagi yang berkaitan dengan mengenal Rasulullah. Hah? Mengenal sahabat. Mengapa? Mengapa mengenal sahabat termasuk dari bagian mengenal Rasulullah? Hah? Ya tentu. Antum memberikan jawaban tapi tidak memberikan jalan keluar. Kenapa? Karena para sahabat itu adalah hasil tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu ditempa oleh tangan Rasulullah yang mulia. Mengatakan mereka itu jelek, pemahaman mereka itu salah, berarti Rasulullah salah bina. Ini bahaya ini. Oleh karena itu, Pak Imam Malik, ya, ketika membantah Rawafid yang menuduh Aisyah itu terlibat begini-begini-begini, ya, orang-orang yang menghinakan sahabat, ya, termasuk diantaranya Aisyah, ya, beliau berdalil dengan apa? Dengan ayat apa? Siapa yang tahu? Tidak. Beliau berdalil dengan ayat surat An-Nur. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibuna lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Ya. Kalau istri Rasulullah keji, berarti Rasulullah keji dong. Kalau hasil tarbiyah Rasulullah, ya, orangnya pemahamannya salah, ya, sunnahnya keliru, agamanya menyimpang, pemahamannya melenceng, ini berarti Rasulullah salah tarbiyah. Ini bahaya. Sampai kita sadari, orang-orang yang berpendapat demikian sudah mengatakan para sahabat itu salah tarbiyah. Walaupun dia tidak mengucapkannya dengan apa? Dengan lisan. Nah, ini dia barakah fiddin azani Allah itu. Pentingnya itu, ya, mengembalikan pemahaman itu kepada sahabat. Ini adalah solusi perpecahan. Oleh karena itu antum dapat lihat ya, perpecahan yang tidak kunjung selesai walaupun Al-Quran, Al-Sunnah tidak selesai juga. Kenapa? Itu tidak kembali kepada pemahaman. Itulah rahasia hikmah. Rasulullah mengatakan, abdu alaiha bin nawajiz, abdu alaiha, ke alaihima. Kemudian tamassaku bi biha, ke bi. Supaya tahu ya kadar ya, pentingnya berpegang teguh kepada sunnah sahabat, pemahaman mereka di dalam melaksanakan Al-Quran. Baik. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah. Antum ingat kaidah? Ingat enggak sebelumnya kita sebutkan? Ya? Ingat tidak? Ada tafsir, ada indar, ada ma'ruf, ada mungkar. Ada taat, ada maksiat, ada kufur, ada iman. Ada sunnah, ada bid'ah. Jadi di sana ada ta'sil, ada tahdzir. Pertama Rasulullah ta'sil. Ta'sil tahu? Memberikan dasar, fondamen. Fondamennya apa? Sunnah Rasulullah, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi, kitabullah dan sunnah hadis Nabi, dengan pemahaman sahabat, ini adalah dasar, basic. Ini dasar ini. Dasar ini, antum pernah bangun rumah. Dasarnya tanpa atap bagaimana hasilnya? Hancur. Hancur apanya? Iya, pondasinya hancur, enggak ada atapnya. Dimakan apa namanya? Terik matahari. Kemudian disiram hujan, hancur. Nah, perlu apa? Perlu atap. Nah, atapnya apa? At-tahdir. Maksudnya tahdir ini apa? Yaitu menjauhkan diri dari al-bid'ah. Menjauhkan diri dari al-bid'ah. Bid'ah itu dengan segala macam tingkatannya. Ada bid'ah syirkiyah, ada bid'ah kufriyah, ada bid'ah mufassiqah. Ya, itu tingkatan-tingkatan bid'ah. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi segala macam bentuk bid'ah. Nah, itu dia solusi perpecahan. Yaitu berpegang teguh kepada sunnah. Kepada sunnah Nabi. Dengan pemahaman sahabat. Kemudian menjauhkan diri dari al-bid'ah. Ini mengisyaratkan dua faedah yang penting di dalam dinul Islam dan mesti ada. Tidak bisa kita lepaskan dan kita bisa tidak kita bisa kita pisah. Yaitu apa? Yaitu at-ta'sil dan at-tahdzir. Kita perlu ta'sil, yaitu pendasaran. Kita dasarnya apa? Al-Qur'an, hadis, pemahaman sahabat bagus. Tapi perlu atap, yaitu apa? Di sana ada syirik, di sana ada kufur, di sana ada mungkar, di sana ada bid'ah, ini harus ditanzir, yaitu dijauhi. Nah, dengan itu akan kokoh bangunan itu ya. Kokoh sudah. Nah. Dengan itu kita dapat apa namanya menepis ya segala macam bentuk-bentuk atau kita katakan ya bentuk-bentuk ikhtilaf, perpecahan, perselisihan yang terjadi di tengah-tengah. Nah, demikian dalam makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Demikian para khafin rahimani wa rahimakumullah. Jam berapa? Kurang 20 menit lagi. Airnya sudah naik. Coba lihat. Kalau airnya belum naik, bahaya. Terlambat. Pasien apa ini? Ada air. Kita tunggu laporan dan keputusan kita juga. Belum jalan. Tapi kita cukupkan sampai di sini dulu. Berhubung kita tidak punya air, kekurangan air untuk persiapan sholat, mungkin kita butuh waktu yang agak panjang. Ya mungkin sumber air jauh. Ya kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita sambung setelah makan siang ya, kira-kira jam satuan ya, kira-kira jam satu. Pertanyaan nanti saja di akhir ya, di akhir. Ya perjalanan kita masih panjang, yang ditanya dulu. Ongkosnya nanti di akhir, mau sampai berdiri. Nanti dulu. Baik ya, orang sekalian, jangan apa istirahat, ini persiapan sholat dulu ya. Antum udah ada wudunya semua atau tidak? Atau membuang hajat? Ya, coba siap-siap dulu. Ini panitia bagaimana airnya terbatas, Anda juga enggak tahu cara mengatasinya. Ya, solusinya apakah ada dalam hadis? Ini sudah ya. Mau dibuka. Oh. Iya. Baik, sampai sini dulu. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Ya, boleh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, ma'azzani Allah wa iyakum. Setelah kita jelaskan kajian sebelum zuhur tadi mengenai hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu yang berisi penjelasan dan khabar terjadinya perselisihan di tengah-tengah umat ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita jalan keluar dari perpecahan tersebut, yaitu meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dari situ dapat kita ketahui bahwa persatuan dan kesatuan itu tidak dapat diwujudkan kecuali dengan penyatuan dan penyamaan, yaitu penyatuan akidah, penyatuan manhaj, dan penyatuan pola pikir, sikap, dan orientasi. Sebab tidak mungkin menyatukan jasad-jasad orang-orang yang saling berbeda hati dan pandangan, akidah, dan manhaj, seperti perkumpulan atau persatuan orang-orang Yahudi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu menganggap mereka bersatu namun hati mereka saling bersimpang siur satu sama lainnya, yaitu kedengkian, hasad yang merebak di tengah-tengah mereka. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan persatuan mereka itu persatuan yang semu. Allah mengatakan, la yuqatilunakum illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid. Mereka tidak akan memerangi kamu kecuali di dalam benteng-benteng yang kokoh atau di balik tembok. Ba'suhum bainahum syadid. Perselisihan, permusuhan, kedengkian yang terjadi di antara mereka itu lebih parah lagi. Sangat keras. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka itu bersatu padu padahal hati mereka saling berjauhan, saling bermusuhan, iri dan dengki di antara mereka sendiri. Ini adalah persatuan yang semu. Ini adalah persatuan yang didasari atau dibangun di atas perselisihan. Di atas perselisihan. Tidak mungkin dan tidak akan menciptakan kekuatan. Demikian pula umat Islam. Apabila mereka menutup mata atas perselisihan, perbedaan yang terjadi di antara mereka, tanpa merujuk kepada al-haq di dalam masalah tersebut, nampaknya saja mereka bersatu, ramai secara kuantitas, mengagumkan, akan tetapi kekuatannya sangat memalukan atau sangat lemah, tidak ada kekuatan. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hal ini di dalam Al-Qur'an, bahwa sebelum penyatuan kalimat perlu kalimat tauhid. Kalimatut tauhid qabla tauhidul kalimah. Terlebih dahulu penyatuan akidah sebelum menyatukan barisan. Kenapa masalah akidah? Karena masalah ini adalah masalah yang sangat mendasar dan esensi di dalam kehidupan manusia. Akidah, tempat bergantungnya hati seorang insan. Ya, kita ketahui bahwasanya tanpa hati manusia itu tidak ada arti apa-apa. Bukankah demikian? Coba lihat kehidupan orang gila yang tanpa hati, tanpa perasaan dan tanpa jiwa. Apakah ada nilai kehidupannya? Tidak ada. Jadi akidah ini sangat penting dan sangat menentukan. Oleh sebab itu penyatuan akidah ini adalah dasar persatuan. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah. Jika mereka beriman, jika mereka berakidah sebagaimana akidah iman yang engkau miliki wahai Muhammad, faqad ihtadaw, mereka berada di atas jalan hidayah, siratul mustaqim, mereka di atas jalur sunnah, mereka di atas siratul mustaqim, jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang terbentang menuju Allah. Karena pada hakikatnya manusia ini hidup di dunia untuk kembali kepada penciptanya, kepada kampung halamannya, surga. Di mana jalan itu cuma satu, tidak ada jalur-jalur alternatif lain. Nah, jika mereka, ini adalah penjelasan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka wahai Muhammad beriman, berakidah sebagaimana iman dan akidah yang engkau miliki, faqaditadu. Fa in tawallaw, jika mereka berpaling dari akidah tersebut, jika mereka berpaling dari iman tersebut, fa innamahum fi shiqaq, sesungguhnya mereka itu berada di atas permusuhan, perpecahan. Fa innamahum fi shiqaq, mereka di atas perpecahan, mereka di atas permusuhan di antara mereka, shiqaq di antara mereka, permusuhan di antara mereka. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong bagimu. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Oleh karena itu setiap yang namanya persatuan, perkumpulan atau apapun namanya, baik berupa yayasan, organisasi, lembaga, forum atau yang lainnya, yang tidak disatukan di atas akidah yang benar, di atas tarbiyah akidah yang sahihah, maka persatuan itu adalah persatuan yang sama. Tidak mewujudkan apa-apa. Pasti ini menurut kaidah konsep Al-Quran, pasti mereka fi syiqaq. yaitu akan terjadi saling permusuhan, saling dengki, mendengki di antara mereka, sebagaimana yang menimpa orang-orang Yahudi. Sebagaimana yang diceritakan Allah di dalam surat Al-Hasyr yang kita bacakan tadi. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Antum dapat lihat kelompok dakwah atau kelompok-kelompok yang mengatasnamakan dakwah yang tujuannya, yang berambisi, bermaksud untuk menyatukan kaum muslimin yang ada tanpa merenovasi dan memperbaiki akidahnya. Bagaimana coba? Ya, selama satu kepentingan, boleh-boleh saja satu. Mereka terlibat politik praktis, yaitu ya, kepentingan yang abadi. Kawan, lawan, enggak abadi. Nah, demikian. Boleh jadi hari ini dia menyanjung si fulan, besok mungkin jadi dia mencacinya. Mengapa demikian? Karena dia bersatu dengan si fulan, berkumpul tidak di atas satu akidah. Karena kepentingan sama atau ambisi ya, maksud-maksud tertentu, intrik-intrik duniawi ya, yang ingin dicapainya. Nah, ini mudaratnya kalau bersatu, berpadu tidak di atas akidah yang satu. Itu mustahil menciptakan kekuatan. Nah, demikian para ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Coba lihat dan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sirah tauladan bagi umatnya, bagi kita semua. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina akidah umatnya, akidah kaum muslimin di kota Mekah selama 13 tahun. Dan hal itu dilanjutkan terus di Madinah. Hingga akidah ini, akidah as-sahihah itu merata, diketahui dan diyakini, diilmui oleh kebanyakan penduduk Madinah. Bahkan mayoritas kaum muslimin akidahnya satu. Buktinya. Salah satu bukti. Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan seorang jariah. Tahu ya, seorang jariah yaitu seorang anak budak-budak wanita.